satu rempah yang kita dengar rimpang. Ya, rimpang ini sebagian besar rimpang itu kalau boleh saya katakan anti kanker, dia punya peran sebagai anti kanker. Jadi sebenarnya Bu, kalau Anda mengubah isi piring Anda, insya Allah banyak sekali hal-hal yang luar biasa bisa terjadi pada badan Anda. Ya, termasuk ini. Ini saya kemarin takjubnya luar biasa. Kenapa takjub? Ada ibu-ibu pas saya kemarin acara di Batam itu nyamperin saya. Dia bilang dia kena autoimun. Dia kena autoimun. Lalu dia saran, dia minum ini. Serai. Autoimun sudah cukup lama. Saya pun saran itu karena sepengetahuan saya, sepengalaman saya, itu bisa baik untuk orang-orang autoimun. Dan subhanallah dia minum itu, dia datang kemarin ke saya itu, dia katakan sebagian besar keluhan-keluhan itu sudah mulai hilang. Tapi ada kata kuncinya. Kalau Anda mau sehat, ya maka kurangilah, hindarilah, atau stop, hentikan yang kira-kira bisa bikin masalah ke badan. Pertama kan sudah saya bilang, nasi putih. Yang kedua, tepung. Ya, yang ketiga, gula. Yang keempat, minyak-minyakan. Coba deh, tantang diri Anda selama seminggu nggak pakai gitu-gituan di rumah. Seminggu aja dulu, buat latihan. Ya, nanti badannya akan recovery sendiri. Ya, sebab kalau itu dikerjakan, dan kita tambahkan sedikit saja dengan begini-beginian, mahnya akan hilang, nyeri sendi akan hilang, kan tidurnya akan enak, akan nyaman, akan tenang. Ya. Ini daun apa? Daun? Salam. Minum daun begini aja, insya Allah bisa menurunkan tensi, tekanan darah. Diabetes juga bisa. Jadi, apa kebetulan Allah menciptakan beginian? Kalau Allah ciptakan ini kenapa? Allah Maha tahu apa Allah enggak tahu bahwa zaman sekarang itu banyak autoimun? Allah Maha tahu. Apa Allah enggak tahu zaman sekarang banyak kanker? Allah Maha tahu. Apa Allah enggak tahu ke zaman sekarang banyak degeneratif? Allah Maha tahu. Maka Allah ciptakan ini semua. Maka kalau sakit, jangan datang ke dokter dulu. Jangan datang ke herbalis dulu, datang ke Allah dulu. Pakai tools-nya. Tools-nya apa? Wastainu bisabri wassalah. Sholat dulu 2 rakaat, tanya sama Allah, minta ampun sama Allah, lalu tanya kepada Yang Maha Kuasa, ya Tuhan kita, tanya, ya Allah, apa tumbuhan yang kau ciptakan yang bisa mengobati penyakitku ini? Nanti Allah kasih petunjuk. Apa susahnya Allah mengobati autoimun dengan ini? Sangat mudah. Ya. Dan banyak case-nya kayak begitu mudah Allah sembuhkan, Bu. Ya.